sesaja kau bercanda dengan sikap yang bersahaja. Sederhana saja pribadimu tanpa basa-basi. Wajar seadanya, bahkan mungkin engkau bagai acuh tak acuh. Tak pernah terbayang satu saat aku merindukanmu. Tanpa aku sadari, kau ternyata kian mempesona. Aku cinta padamu. Biasa saja kau bercanda dengan sikap yang bersahaja. Tak pernah terbayang satu saat aku merindukanmu. Tanpa aku sadari, kau ternyata mempesona. Hasrat ingin bertemu selalu ada dalam hati ini. Rasa rindu padamu tiap kali memusik hatiku. Inginnya bersamamu dan berbisik, aku cinta padamu. Inginnya bersamamu dan berbisik.